Jahidah sejati, intan permata mutiara mahkota, seindah pelangi di cakrawala, menghiasi taman indah nan permai. Jahidah sejati, engkaulah serikan di pembela agama, soleha hiasan diri, subur dengan iman dan ketakwaan. Mujahidah sejati, akhirat utama, kerana dunia bukan pilihannya. Mujahidah sejati, hatinya berbeza, kerana diasuh iman dan takwa. Mujahidah sejati, akhirat utama, kerana dunia bukan pilihannya. Mujahidah sejati, hatinya berbeda, kerana diasuh iman dan takwa. Bersulam pengorbanan bisa menggegarkan isi dunia. Mujahidah sejati terus subur mekar mewangi, seindah suria menerangi bumi, harapan ummah yang abadi. Mujahidah sejati, akhirat utama, kerana dunia bukan pilihannya. Mujahidah sejati, hatinya berbeza, kerana diasuh iman dan takwa. Mujahidah sejati, akhirat utama, kerana dunia bukan pilihannya. Mujahidah sejati, hatinya berbeda, kerana diasuh iman dan takwa. Mujahidah sejati menyoroti langkah Khadijah Aisyah Fatimah, menjadi mukarrabin bermujahadah menuju cinta dan kasih Allah. Mujahidah sejati, akhirat utama, kerana dunia bukan pilihannya. Mujahidah sejati, mujahidah sejati, akhirat utama, kerana dunia bukan pilihannya. Mujahidah sejati, hatinya berbeda, kerana diasuh iman dan takwa. Wanita soleha di sisi Tuhan, berhati-hatilah hasutan dunia, kerana ia berbahaya. Jangan dibiarkan ia bertakhta dalam diri dengan dosa-dosa. Sejati, akhirat utama, kerana dunia bukan pilihannya. Mujahidah sejati, hatinya berbeza, sejati, akhirat utama, kerana dunia bukan pilihan.